Indonesia untuk Persipura Jayapura. Kebanggaan kita bersama. Selalu sana, lepas, lepas kalau saya mau bilang. Lawan Persipura berarti kamu nyali hilang. Pikir matang-matang sebelum kamu tantang. Daripada kamu pulang, kamu kaki semua pincang. Ini memang nyata, bukan kamu berdusta. Persipura memang keras, penuh dengan talenta. Gemilang dan buat orang Papua selalu bangga. Siapa yang datang pun juga ikut berbangga. Lawan Persipura berarti kamu siap dapat cukur. Semua bangga Persipura kau tetap nomor satu. Kamu pemain asik keras macam pohon sagu. Memang terkosong Persipura teruslah maju. Jadi kebanggaan Papua yang takkan pernah berlalu. Lalu tunjukkan sifat permainan seorang pembantai. Semua lawan yang datang kamu buat orang tak rasa santai. Persipura selalu ada di hati. Takkan terganti abadi sampai mati. Everybody put your hands up.